cuma bahasanya agak sopan. Maksud saya begitu. Engkau sampai satu jam bicara sejarah, saya enggak beriman kepada sejarah, itu maksud saya. Kalaulah sejarah itu menafsirkan Al-Quran, menafsirkan sunnah Rasul, kita jadikan sebagai tafsir. Tapi kalau sejarah itu melawan Quran, melawan sunnah Rasul, kita tolak. Ketika sejarah berbicara tentang bagaimana keharmonisan hubungan antara para sahabat, itu kan sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan status Rasul sebagai pembawa rahmat lil alamin. Lil alamin, bukan cuma lil sahabah. Bukan cuma lil mu'minin, lil alamin. Berarti kalau sejarah berbicara yang mengantarkan kita untuk dapat saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai, kita terima. Dari manapun sumbernya. Tapi kalau sejarah yang mengantarkan kita untuk merasakan dendam kepada beberapa orang yang jelas-jelas suka sholat, suka ngaji, sudah membaca dua kalimat syahadat, nampaknya perlu kita waspadai buku sejarah seperti itu. Nah itu bab satu dalam buku ini. Nah baru bab satu. Bab duanya apa? Bab dua adalah pengaruh sejarah terhadap akidah, terhadap ibadah, dan terhadap akhlak. Baik di dalam Sunni ataupun di dalam Syiah. Ini pengaruh sejarah sangat luar biasa. Sehingga buku ini saya berusaha tidak mengandung kalimat-kalimat yang memvonis pihak tertentu. Tetapi saya cuma mengkritik sejarah saja. Pengaruh sejarah terhadap akidah, baik di Syiah ataupun di Sunni, sudah jelas banyak sekali pengaruhnya. Bukankah banyaknya orang sampai mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani di Sunni itu pengaruh sejarah? Bukan cuma di Syiah. Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap sebagai orang yang paling dicintai Allah. Kalau Nabi Isa membangunkan orang yang dikubur dengan kum biiznillah, Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakannya kum biizni, lebih hebat kan? Karena kekasih Allah itu adalah yang beriman seperti itu di Sunni, itu bukan di Syiah. Yang banyak berbicara Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang Sunni. Jadi sebetulnya pengaruh sejarah itu sudah menyebar di mana-mana, bukan saja di Syiah, di Sunni juga banyak. Nah kemudian terhadap ibadah, karena sejarah juga banyak sekali orang-orang yang mengadakan ritual-ritual berlandaskan cerita. Sampai ada satu daerah di Indonesia, kalau 10 Muharram itu menyediakan 41 biji-bijian dibikin bubur. Enggak apa-apa kalau pengen mang bubur biar enak, 40 macam gitu. Biar enak alasannya. Bukan ada keyakinan tertentu, silakan-silakan saja. Wah, biar ini kita saum 10 Muharram nanti buat buka bikin bubur yang macam-macam biar lengkap, silakan. Tapi enggak dihubung-hubungkan kepada sejarah. Apakah sejarah itu salah? Bukan masalah salah dan benarnya. Tetapi mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif. Itu sih yang harus kita kritisi. Terhadap akhlak, banyak sekali aliran tasawuf yang berlandaskan cerita. Abu Yazid Al-Bustami dikabarkan dia pernah Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah. Itu dalam ajaran tasawuf. Dan yang mengikuti ajaran ini banyak ahli masjid. Kalau orang yang bukan beragama Islam, terserahlah. Sebab tasawuf ini dipelajari bukan hanya oleh umat Islam. Tapi non-muslim juga banyak yang memperdalam ilmu tasawuf. Sebab tasawuf itu sebagai komunikasi spiritual, pengalaman pribadi masing-masing. Yang kalau sekiranya dipandang sebagai tokoh, pengalaman pribadinya suka dijadikan sebagai landasan keyakinan. Dan itu banyak dialami di Sunni dan di Syiah. Pengalaman-pengalaman itu. Bahkan pengalaman mimpi. Nah, tadi ada Quran, ada sunnah, ada ungkapan sahabat, ada tabi'in, ada ulama, ada sejarah, ada mimpi ya. Mimpi paling bawah kita posisikan. Tapi tidak dipandang sederhana itu. Banyak orang yang berakidah berlandaskan mimpi. Seorang pemegang kunci Ka'bah bermimpi bertemu dengan Rasul. Rasul memberikan wasiat, wahai muslimin muslimat, kalian harus banyak taubat, kalian harus rajin tahajud, harus baca Quran. Banyak wasiat-wasiat yang bagus. Cuma pesan terakhirnya, siapa yang menyebarkan berita ini 21 halaman akan naik pangkat, akan dapat keuntungan, dan siapa yang tidak melakukannya terancam dengan celaka. Ramai sibuk menyebarkan, berarti dia beramal berlandaskan mimpi. Tapi kan mimpi ketemu Rasulullah, emang pemegang kunci Ka'bah yang sekarang hidup tahu wajah Rasul? Yang menjadi pertanyaan buat kita, siapa yang hidup saat ini yang tahu wajah Rasul? Hadis Rasul menegaskan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi ketemu aku, betul-betul bertemu aku, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Untuk sahabat yang mimpi tahu wajah Rasul. Jamaah MPI ini enggak ada yang tahu wajah Rasul. Jadi apabila ada ikhwan dan akhwat bermimpi ketemu Rasul, mudah-mudahan iya, tapi jangan dijadikan sebagai pegangan. Apalagi disebarluaskan kepada yang lain. Sebab kalau sudah bermimpi ketemu Rasul dengan benar, mudah-mudahan kerinduan bertemu Rasul semakin meningkat. Kalau sudah meningkat kerinduan ingin bertemu Rasul, keikhlasannya pun semakin meningkat. Rasa kedekatan dengan Allah semakin meningkat. Dan tidak lagi mengharapkan supaya orang tahu aku mimpi. Gak ada itu keinginan seperti itu. Disembunyikanlah. Khawatir akan muncul bisikan-bisikan syaitan yang menggoda kita tanpa kita sadari. Nah, bab kedua adalah pengaruh sejarah terhadap akidah di kalangan Sunni dan Syiah, terhadap ibadah di kalangan Syiah dan Sunni, dan terhadap akhlak di kalangan Syiah dan Sunni. Dan pada bab kedua juga dibahas tentang masalah taqiyah di dalam masalah mut'ah. Terkait dengan mut'ah, beberapa kitab yang berbahasa Arab menegaskan, siapa yang sudah melakukan mut'ah satu kali, sepertiga badannya aman dari siksa neraka. Dua kali, dua per tiga aman. Tiga kali, aman semuanya dari siksa neraka. Sering kali, lebih aman lagi. Bahkan Khomeini menyebutkan, orang yang sudah melakukan mut'ah, kemudian dia mandi, maka tetesan air dari rambutnya itu akan menjadi istighfar malaikat semuanya. Nah, dengan penyebaran ajaran kawin mut'ah, banyak para pemuda yang memang betul-betul merespon. Alhamdulillah, ini akan merusak akhlak. Jadi masalah mut'ah di situ. Kemudian taqiyah. Taqiyah berpura-pura. Ini yang paling susah buat kita ketahui. Siapa yang pura-pura Al-Quran pun berbicara tentang muttaqin dalam surat Al-Baqarah di awal 5 ayat. Kafirin 2 ayat. Muttaqin dengan kata sifat hudan lil muttaqin. Kafirin dengan kata kerja kafaru. Kalau kata kerja muncul tenggelam, enggak ada yang kerja terus menerus. Tetapi kalau munafik 13 ayat tanpa menyebut kata munafik. Karena susah diketahui. Kita lihat ya ayat Al-Quran ya. Coba. Dari awal. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Jelas al-muttaqin itu kata sifat. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kafaru kata kerja. Yang namanya pekerjaan ada berhentinya. Tapi tentang kemunafikan 13 ayat tanpa menyebut munafik. Saking susahnya diketahui orang munafik. Al-Quran pun tidak menyebutkannya. Supaya apa? Supaya kita tidak nyari-nyari orang. Tapi hati-hati pada diri kita kalau ada sifat munafik yang tidak kita sadari. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, pura-pura ini adalah merupakan perbuatan yang memang diajarkan di dalam ajaran Syiah dengan tanpa batas. Di Sunni ada taqiyah, tapi sangat terbatas. Pengalaman Ammar bin Yasir ada di Sunni, dan itu pada saat terancam nyawa, diizinkan oleh Rasulullah. Tetapi di Syiah, taqiyah ini selama-lamanya. Bahkan disebutkan, At-taqiyyatu min dini wa dini abai la dina liman la taqiyyatalah. Taqiyyah agamaku dan agama kakek-kakekku tidak pantas dan tidak disebutkan beragama tanpa taqiyyah. Dan dalam kitab yang lain disebutkan, saya tidak akan disebutkan nama kitabnya ya, biar nyari sendiri. Tapi dicari di mana? Dalam buku ini maksudnya. Ada kalimat. Inna tis'ata a'syariddin fit taqiyah. 90% agama Islam itu dalam taqiyah. 10% dalam sholat, saum, zakat, haji, sedekah. Itu 10% saja itu. 90% dalam taqiyah. Nah, taqiyah inilah yang memang dapat membuat kaum muslimin sulit mengetahui mana yang sama dengan dirinya dan mana yang berbeda. Mereka berkata, kan di Sunni juga ada taqiyah, memang ada. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. وَمَنْ يَفْعَلَنْ ذَلِكَ Dan selanjutnya, إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَوْهُ Itu jelas. Kemudian juga, peristiwa Ammar bin Yasir. إِلَّا apa itu? وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ Ketika memang dia mengatakan kekufuran, kalbunya dalam keadaan iman. Itu adalah taqiyahnya Ammar bin Yasir. Tapi kalau taqiyah di Syiah, sangat luas. Enggak cuma dalam waktu terancam. Bisa ikut sholat di Masjid Al-Mursalah sama-sama. Bisa mengeluarkan hadis rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Padahal di belakang Bukhari Muslim pembohong. Itu kata tokohnya sendiri. Pembohong. Makanya tadi saya menyampaikan riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dilanjutkan dengan kalimat menurut Sunni. Sebab boleh jadi di sini berapa persen ada orang Syiah. Dan saya berharap ada. Dan saya sangat menyayangi dia. Karena itu saya mengajak orang Syiah yang hadir di sini, yuk kita kembali kepada Al-Qur'an. Tinggalkan sejarah yang memecah belah umat. Ayo kita tinggalkan sejarah yang memecah belah umat. Tidak jelas sumbernya. Yuk kita kembali kepada Al-Quran yang pasti benarnya. Saya sangat menyayangi Anda. Sangat mencintai Anda karena Allah. Tuh, sayang sekali kalau nanti ajal menjemput kita masih mengedepankan sejarah dan Al-Quran di belakang. Gak punya bukti kebenaran sejarah ini. Makanya buku saya kasih judul Mencari Titik Temu ya. Ingin bertemu di Masjid Al-Mursalah. Antara orang Sunni dengan orang Syiah. Untuk sama-sama mengkaji Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Itu yang saya harapkan. Saya tidak memandang orang-orang Syiah dengan pemikirannya. Tetapi saya melihat orang-orang Syiah yang masih membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang sama. Masih punya harapan untuk bisa bersama-sama menghadap kepada Allah. Yuk kita gali Al-Quran apa adanya. Jangan dipengaruhi oleh sejarah. Akibat dipengaruhi oleh sejarah, Al-Milani menafsirkan surat At-Tin. Wattin, wazzaitun, waturisin, wahadzal balil amin. Kalimat At-Tin menurut Al-Milani apa artinya At-Tin? Hasan. Zaitun Husain. Turisin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hadzal baladil amin Rasulullah. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus shalihat itu adalah Syiah. Padahal waktu Al-Qur'an itu turun belum dikenal peristiwanya juga. Peristiwa munculnya aliran Sunni Syiahnya belum dikenal pada waktu surat At-Tin turun. Terus ayat yang tadi surat At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Diartikan as-sabiqunal awwalun adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku dari Syiah. Kalimat as-sabiqunal awwalun jamak mudzakkar salim menunjukkan banyak bukan satu orang. Yuk kita belajar bahasa Arab yang benar. Kalau Al-Quran menyebutkan as-sabiqul awwalu, bolehlah diartikan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau as-sabiqun al-awwalun, lebih-lebih lagi ada kalimat minal muhajirin wal ansar. Dari muhajirin dan ansar, apakah bisa dipaksakan Ali bin Abi Thalib yang dimaksud dengan as-sabiqul awwalun, dia adalah muhajir dan ansar, bisa enggak diterima? Ali bin Abi Thalib adalah muhajirin dan ansar. Ya enggak lah. Muhajirin itu adalah orang Makkah yang datang ke Madinah. Disambut oleh orang Madinah. Orang Makkah datang ke Madinah disebut muhajirin. Orang yang Madinah yang menyambut orang Makkah disebut ansar. Apakah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah orang yang datang dan yang menyambut? Pada saat yang sama. Dia juga. Ini pakai logika apa gitu? Mengartikan as-sabiqunal awwalun dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan cuma saudara-saudaraku dari Syiah, saudara-saudaraku dari Sunni, saya ngajak sama-sama yuk kita studi kritis terhadap sejarah. Ini terpengaruh oleh sejarah akhirnya mengartikan Al-Quran. Waduh, kacau beliau. Kacau balau, kacau beliau. Dan saya ambil beberapa contoh dalam buku ini. Tafsiran dari Al-Milani dan juga dari Al-Majlisi. Al-Majlisi seorang ulama besar, karya yang monumentalnya sangat luar biasa. Kitab namanya Biharul Anwar, 110 jilid, karangan seorang diri. Satu jilidnya rata-rata di atas 300 halaman. Kalau 300 saja kali 110 jilid berapa halaman? Bukan kecil bukunya, buku besar. Berapa puluh ribu halaman tuh dia tulis. Apa di antara isi buku tersebut? Ya cerita tentang Al-Quran. Yang sangat sulit bisa dipahami kalau bagi orang yang tahu bahasa Arab. Dan kitabnya juga pakai bahasa Arab. Itu bisa dibuka ya, melalui internet. 110 jilid. Jilid 82. Silakan buka. Halaman 261. Di situ ada doa yang disebut sebagai doa yang paling agung. Siapa yang berdoa dengan doa ini disebutkan akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Apa isi doanya? Allahumma al'an sanama ya Quraisy. Ya Allah, kutuklah Abu Bakar dan Umar sebagai berhala Quraisy. Kutuk juga putri-putrinya dan kutuk juga orang-orang yang mendukungnya termasuk kita. Ini sangat ngeri ini doa ini. Di dalam Kitab Al-Majlisi Biharul Anwar jilid 82 halaman berapa tadi? Wah, alhamdulillah tinggal bukanya. Halaman 261. Di situ ditegaskan bahwa orang yang berdoa ini adalah ikut kepada Imam Ali, sebab Imam Ali berdoa dengan doa ini waktu kunut, riwayat dari Ibnu Abbas. Enggak tanggung-tanggung yang dibawa nama Ibnu Abbas, nama Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam kitab yang lain disebutkan sebenarnya enggak, Ali enggak berdoa dengan itu, cuma untuk taqiyah saja. Masih kitab mereka juga. Nih kalau umpamanya saudara-saudaraku yang sudah sedikit paham bahasa Arab membuka buku ini, boleh jadi akan termenung di situ. Ya alhamdulillah saya juga atas pertolongan Allah ya, ketika membaca atau ketika melihat judul buku yang cukup kaget orang melihat judulnya saja, membongkar kejahatan Syiah, ngeri judul itu ya. Padahal banyak sekali orang Indonesia yang mengikuti ajaran Syiah belum tahu sebenarnya mereka mau dibawa kemana. Itu yang sangat saya cintai mereka. Ingin saya ngajak mereka untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Yuk kita kaji Al-Quran sesuai dengan apa adanya dalam Al-Quran. Tidak membawa-bawa sejarah yang tidak jelas sumbernya lah. Kalau tidak mau menggunakan hadis, enggak apa-apa. Yang penting Quran sajalah. Sebab kalau berbicara hadis, kata orang Sunni, ini hadis yang sahih. Kata orang Syiah, enggak, itu enggak sahih, yang sahih ini. Biarlah, masing-masing punya jalur. Tapi Qurannya kan sama kan? Saya, wahai saudara-saudaraku yang sudah berada dalam kelompok Syiah, saya sering nyetel televisi Iran. Saya sering. Yang mana Irib. Saya sering mendengarkan bacaan Al-Quran orang-orang Iran. Yang dibaca sama kok. Artinya, yang diperlihatkan ke dunia oleh mereka, Quran yang dipegang oleh Sunni juga. Cuma di bawah, di dalam, ada doktrin. 17.000 ayat. Sebahagian dibuang oleh sahabat. Yang saya pertanyakan dalam buku ini, kalau sahabat yang lain membuang sekian ribu ayat, termasuk Ali, saya tersinggung. Kalau Ali termasuk difitnah membuang sekian ribu ayat. Kita harus mencintai Rasul dan keluarga Rasul sesuai dengan apa adanya keluarga Rasul siapa. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an nikah kepada Fatimah radhiyallahu anha, punya putra Hasan, Husain, Muhsin, lanjutkan siapa lagi? Enggak ada yang tahu ya. Ummu Kulsum, Zainab. Yang cuma diangkat dua orang saja, Hasan dan Husain. Kemana Zainab dan Ummu Kulsum? Ummu Kulsum soalnya pas ditinggal wafat oleh suaminya, dia ditikahkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab adalah mantunya Ali. Ali mantunya Rasul. Rasul mantunya Umar. Umar mantunya Ali. Ali mantunya. Nah, karena memang Umar bin Khattab menikahi putri Ali bernama Ummu Kulsum, jangan diangkat nama Ummu Kulsum. Ini juga korban buku sejarah. Kebencian mereka kepada Umar bin Khattab, adakah perintah dalam Al-Quran? Kita gitu aja lah. Jangan perintah dari Ali, jangan perintah dari Hasan dan Husain. Ada enggak perintah dari Al-Quran? Karena yang pasti benarnya adalah berita dari Al-Quran. Entah ada ataupun tidak ada, yang jelas kita sulit untuk meneliti. Kecuali Al-Quran. Tiga menit lagi. Baru bab dua ya. Bab ketiga. Bab ketiga adalah tertulis perbandingan antara Syiah dengan Sunni, termasuk rukun iman, rukun Islam, dan juga praktik ibadah, dan juga bagaimana cara memahami Al-Quran, dan bagaimana pula tentang sunnah Rasul, tentang rijalul hadis. Itu adalah dalam bab tiga. Ketika saya munculkan judul mencari titik temu Syiah dan Sunni, banyak pertanyaan ke saya melalui SMS dan juga Facebook dan juga wah macam-macam. Adakah titik temunya? Bagaimana bisa bertemu? Silahkan jawabannya pada bab keempat. Tidak akan saya bahas. Baca sendiri. Kalau dijawab, sampai di sini selesai. Buku dibawa, enggak ada yang berguna. Tapi mohon maaf ya, di sini enggak dijual buku, enggak di sini. Dijualnya di luar. Enggak boleh jualan di masjid, tuh. Baik, itulah saya cukupkan. Karena ada yang mau lewat dulu ya. Jazakumullah khairan, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz. Mungkin nanti dilanjutkan lagi setelah break pengalaman dana. Selanjutnya mungkin kepada aktivis, mohon dipersiapkan, untuk pengalaman dana. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن pertanyaannya. Karena saya lihat di bukunya itu ada beberapa pelajaran dari ayat. Itu mungkin bagaimana, Ustaz? Ya. Sesuai dengan yang tertulis di cover, judulnya adalah Mencari Temu Syiah Sunni Serial Studi Al-Qur'an Komprehensif. Jadi intinya adalah merupakan langkah awal. Saya tulis buku ini sebagai langkah awal untuk mengadakan studi Al-Quran secara komprehensif. Diawali dengan pembersihan dulu akidah kita dari noda-noda akibat sejarah. Karena kalimat tauhid diawali dengan menolak dulu la baru illa. Maka kita ingin memperdalam Al-Quran, kita bersihkan dulu berbagai kotoran yang disebabkan oleh sejarah. Nah, mengambil tema mencari titik temu Syiah Sunni. Maka pembahasan yang berkaitan dengan Syiah Sunni, saya selalu berupaya untuk menghadirkan ayat Al-Quran.